Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pelajaran kita terakhir masih pada surat An-Najm, pada penjelasan firman Allah Ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya hanya kepada Rabbmu seluruh perkara itu akan kembali. Kemudian ayat berikutnya wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah zat yang menjadikan kalian tertawa, dan dialah zat yang telah menjadikan kalian menangis. Ai huwa alladhi awjada asbab ad-dhahik wal buka. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang telah memunculkan sebab-sebab ad-dhahik, sebab-sebab seorang hamba tertawa, gembira, riang, senang. Demikian pula dialah zat yang telah menjadikan adanya sebab-sebab untuk seorang hamba menangis, sedih, gundah gulana. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala wal khair wasyarr, yang telah menciptakan, yang telah memunculkan adanya perkara-perkara yang baik yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Demikian pula asyarr, yang telah memunculkan perkara yang dirasa jelek oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wal farah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Wassurur, kesenangan. Walham, kegundah gulanaan. Walhuzn, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sebab-sebab seorang hamba itu bersedih. Wa huwa subhanahu lahu al-hikmatul balighah fi dhalik. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada hikmah yang al-balighah, hikmah yang sangat besar dalam pengaturan itu semua. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat besar dalam pengaturan itu semua, dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam sebuah ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan bahwasannya kami akan menguji kalian wahai hamba-hambaku bisyarri, dengan perkara-perkara yang dirasa jelek oleh kalian, wal khair, demikian pula perkara-perkara yang baik, fitnatan, semua itu adalah dalam rangka ibtila. Fitnatan, ibtila, ujian, cobaan. Ya, semua itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menimpakan kepada hamba-hambanya dengan sebuah musibah, yang tentunya musibah itu dirasa jelek oleh seorang hamba, menyebabkan kesedihan, ya, hilangnya harta, hilangnya anggota keluarga. Nah, dan musibah-musibah yang lain yang dirasakan, hal itu berat oleh seorang hamba. Semua itu ibtila. Apakah hamba tersebut masih tetap dalam akidahnya? Apakah hamba itu masih tetap dalam prinsip agamanya? Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah di situ ada syai ya minal inhiraf, adanya sesuatu dari penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan ibadah atau bahkan dia meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Nah, butuh kesabaran, butuh sabar, dan butuh kembali kepada akidah yang kuat, ya, mengingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hamba-hambanya untuk berakidah dengan akidah yang kuat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan, ingat bahwa kelonggaran itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelapangan dari sisi ilmu dimudahkan, ya, untuk dia menguasai ilmu syariat itu nikmat. Kenikmatan, ya, dalam keluarganya, istri, anak, demikian pula kenikmatan berupa harta yang melimpah, ibtila. Semua itu adalah ibtila, ujian, cobaan. Apakah hamba tersebut mampu memanfaatkan kelapangan-kelapangan tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk tetap dalam, ya, keistiqomahan dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. Apakah dia tetap dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah di situ ada syai' minal inhiraf, ya, adanya penyimpangan dalam, ya, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak melihat siapakah yang bersyukur dan siapakah yang kufur. Nah, kadang ada seorang hamba yang diuji dengan kesempitan, dia bisa bersabar. Namun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan, dia termasuk hamba-hamba yang menyimpang. Ya dan billah. Nah, terkadang sebaliknya ada seorang hamba yang dia itu diuji dengan kelapangan berupa harta dan yang semisalnya, dia bisa memposisikan dirinya untuk tetap istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ketika dia ditimpa dengan kesempitan, yang qalib, dia berbalik arah, membenci agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan orang-orang yang baik yang mengelilingi dirinya. Siapa yang sabar? Nah, siapa yang bersyukur? Siapa yang kufur? Siapa di antara hamba-hambanya yang mampu bersabar? Dan siapakah di antara hamba-hambanya yang berputus asa dari ujian Allah Subhanahu wa taala? Semua itu silih berganti. Barakallahu fikum. Kadang seorang hamba sedih, kadang seorang hamba senang, kadang seorang hamba dalam hartanya lapang, kadang sempit. Dan itu adalah sunnatullah. Semua itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami ujikan kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan, semua itu sebagai ujian. Maka dengan ini, bagaimanapun kondisi kita, tentunya dengan bekal ilmu yang sangat penting, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan itu adalah pondasi yang sangat kita butuhkan sehingga seorang hamba bisa menempatkan dirinya pada tempat yang tepat, ya, ketika dua ujian tersebut menimpa dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa amata wa ahya." Dan dialah zat yang telah menjadikan, yang telah mematikan dan telah menghidupkan. Ai wahuwa al-munfaridu bil ijad wal i'dam. Dialah zat yang maha esa, zat yang tunggal dalam penciptaan, menciptakan hamba-hambanya, menciptakan manusia, yang menciptakan binatang-binatang alam semesta ini dengan berbagai macam ragam ya bentuk ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan dialah semata yang mematikan itu semua, yang telah mewafatkan, yang menghilangkan itu semua, yang memusnahkan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wallazi awjadal khalqa wa amarahum wa nahahum. Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memerintahkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mautih mereka. Sayu'iduhum ba'da mautihim. Allah Azza wa Jal akan mengembalikan hamba-hamba Allah, manusia, kita semua akan dikembalikan pada ciptaan sebelumnya yang pertama setelah kematian mereka. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir dengan berbagai macam kondisi mereka yang terkubur dalam tanah, yang telah menjadi tulang belulang, ataukah mungkin hanya tersisa sedikit saja, yang mungkin hanya tersisa tulang ekornya saja, ataukah tidak ada sedikit pun asar bekas dari jasad mereka karena musibah ya terbakar, ataukah yang semisalnya hancur lebur, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan mengumpulkan mereka, akan membangkitkan mereka dengan wujud ya ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan mereka. Bukan berhenti sampai situ. Allah Azza wa Jal wa yujazihim bitilkal a'mal allati 'amaluha fi darid dunya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas mereka dengan seluruh amalan-amalan yang telah mereka kerjakan ketika mereka hidup di negeri dunia. Ya, ketika mereka di permukaan bumi, nam dilahirkan ya di permukaan bumi ini. Nam dilahirkan saudara kita bergantian. Nam saudara-saudara kita bergantian. Nam saudara kita bergantian. Naam. Fulan meninggal, Ilan meninggal. Ya, tinggal giliran kita kapan? Naam. Hal itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jatah kapan kematian kita, yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memajukannya dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya walaupun sesaat. Ketika seorang hamba telah ditetapkan ajalnya pada waktu fulan, fulani, maka dia akan meninggal ya, pada tempat tersebut dan pada waktu tersebut. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nah, pada ayat yang insyaAllah kita menghafalkannya semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hadza syai'un haqq. Ini adalah perkara yang nyata yang kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya kematian ini menimpa pada orang yang jauh ya, tetangga kampung sebelah, ataukah mungkin saudara kita yang tinggal di tempat yang jauh, kota yang jauh. Bahkan kematian itu kita saksikan pada kerabat kita sendiri ya, ataukah mungkin pada istri kita ya, ataukah mungkin pada anak kita ya, pada ayah kita, pada ibu kita, semua itu nyata. Kemudian diri kita bagaimana? Syai'un haq, perkara yang benar, kematian itu pasti akan dirasakan oleh masing-masing hamba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pertemuan tentunya ada perpisahan. Dan seorang hamba yang baik adalah seorang yang senantiasa istiqamah dalam amalannya. Bukan hanya dia beramal semangat di awal, kemudian futur, ya, nasallallahu salam alafiyah sampai akhir hayatnya. Nah, amalan itu butuh senantiasa dijaga. Nah, al-qalb, nah, senantiasa ia taqallab, senantiasa berbolak-balik, kadang semangat, kadang lemah, ya. Semua itu dirasakan oleh kita semua tanpa terkecuali siapapun kita. Nah, kadang seorang hamba dia baik dalam ibadahnya, kadang kurang. Nah, hatta dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, kadang seorang hamba mukhlis dalam amalannya, kadang ada bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini ada tendensi duniawi yang cocok untuk kamu dibisikin. Ya. Dalam ibadah juga, salat dan yang semisalnya, senantiasa qalbu seorang hamba itu yataqallab, berbolak-balik. Nah, dalam masalah sakha, ya, kedermaan seorang hamba dalam harta, ya, kadang berbolak-balik. Kadang hari ini dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kemudian pada sebuah waktu ya tertimpa godaan dari syaitan. Nah, riaan wa sum'atan dengan harta yang dia keluarkan. Dalam masalah ilmu juga demikian, kadang seorang hamba dia mukhlis dalam amalannya, dalam menyampaikan ilmunya lillahi ta'ala, dia tidak mengharap sesuatu apapun pada sebuah waktu yang tersusupi oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang tercela. Nah, semua itu butuh nah, dikuatkan dengan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan segala-galanya, yang semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang hamba itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seorang hamba itu bila amalannya baik, maka pahala yang dia akan dapatkan akan baik pula, dan seorang hamba yang amalannya jelek, maka balasannya pun akan jelek pula, tidak ada sedikit pun yang akan dirugikan kelak pada hari kiamat. Nah, adapun ayat 45 sampai 62 yang terkumpul di sini dalam satu pembahasan. Nah, ataukah sampai akhir ayat surat ini, ya, fasjudu lillahi wa'budu, insyaallah akan kita dengarkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alim bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.